Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u min nafsin la tashba'u min da'watin la yustajabu laha. Rabbana zidna 'ilma wa rzuqna fahma. Rabbi shrh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus menerus kita selalu memujinya atas segala nikmat-nikmat yang kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kemudahan serta taufik untuk bisa melakukan, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada hamba-Nya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala mempermudah kita, memberikan kemudahan kepada kita, memberikan taufik kepada kita untuk kembali menyempatkan waktu hadir pada majlis ilmu, majlis yang mulia, majlis yang di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmat di dalamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini insyaallah kita akan sedikit mengambil pelajaran dari salah satu surat di dalam Al-Qur'an, surat yang tentunya insyaallah semua kita sudah menghafalnya. Mungkin bisa kita katakan surat tersebut adalah surat yang semua kaum muslimin menghafalnya, baik yang kecil ataupun yang besar. Sekalipun surat tersebut adalah surat yang mudah untuk dihafal karena sedikit ayat-ayat yang ada pada surat tersebut, akan tetapi surat tersebut adalah surat yang mengandung makna yang agung, mengandung sesuatu yang seharusnya dan selayaknya diketahui dan difahami bagi setiap orang yang membacanya. Dan itulah salah satu di antara tujuan kita, tujuan seorang muslim membaca ayat-ayat dalam Al-Quran, di mana ayat tersebut dibaca, difahami maknanya, lalu kemudian diamalkan konsekuensi-konsekuensi yang ada atau yang ditunjukkan oleh ayat-ayat tersebut. Bukan hanya sekedar membacanya saja tanpa memahami dan juga mengamalkan. Oleh karenanya, paling tidak kita berusaha, berupaya untuk bisa memahami daripada ayat-ayat Al-Quran yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, lalu kemudian kita amalkan di keseharian kita apa yang ditunjukkan oleh ayat-ayat tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini, sedikit apa yang terkandung di dalamnya yaitu surat yang berayat faedah-faedah yang akan kita ambil, yang akan kita pelajari daripada surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, surat ketiga atau sebelum apa namanya, ketiga dari belakang, artinya surat sebelum, surat yang paling terakhir dalam Al-Quran, sebelum An-Nas, kemudian Al-Falaq. Surat Al-Ikhlas, di mana Allah Subhanahu wa Taala berfirman dalam surat tersebut yang berbunyi, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Dialah Allah Zat yang Maha Sempurna sifatnya, yang mana makhluknya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membutuhkan Allah dan Allah tidak membutuhkan makhluknya. Lam yalid, Dia tidak beranak, walam yulad, dan tidak pula diperanakkan atau dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada baginya permisalan atau yang setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah surat Al-Ikhlas. Surat ini dinamakan dengan Al-Ikhlas. Biasanya nama surat itu diambil dari salah satu lafaz yang tertera di dalam surat tersebut. Misalnya paling mudah surat Al-Falaq, diambil dari salah satu kalimat yang ada di dalam surat tersebut. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang terakhir setelah surat Al-Falaq, surat An-Nas, juga diambil dari salah satu kalimat yang disebutkan di dalam surat tersebut. An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Tapi di sini surat Al-Ikhlas. Dari manakah nama Al-Ikhlas? Apakah disebutkan dalam surat? Apakah Al-Ikhlas disebutkan kalimatnya di dalam surat Al-Ikhlas? Kalau mau kita cari dari ayat pertama sampai ayat keempat, ada atau tidak? Tidak? Tidak ada. Qul Allah, Qul Huwallahu Ahad, tidak ada. Allahus Samad, tidak ada juga. Lam yalid wa lam yulad, tidak ada juga. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, juga tidak ada. Lalu apa yang menjadikan surat ini dinamakan dengan surat Al-Ikhlas? Sebelum kita membahas kenapa surat Al-Ikhlas dinamakan dengan Al-Ikhlas, padahal tidak ada satu kalimat pun yang disebut, tidak ada satu kalimat pun yang berbunyi Al-Ikhlas di dalam surat ini. Kita sedikit membahas tentang apa yang dimaksud Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu di dalam bahasa artinya adalah memurnikan sesuatu. Memurnikan sesuatu. Dan kalimat Al-Ikhlas sering kita dengar, atau ikhlas sering kita dengar. Kita karena itu merupakan salah satu dari dua syarat mutlak diterimanya amal seseorang. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua adalah mengikuti ajaran Nabi SAW. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah memurnikan niat, tujuan kita melakukan sesuatu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mencampurinya dengan maksud-maksud lain. Maksud apa? Supaya dipuji, maksud supaya di apa namanya?